Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Al-Alimu Al-Allamatu Syamsuddini Abu Abdillahi Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i Taghammadahullahu birahmatihi ورضوانه آمين الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر زبال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب أحمده أن وفق من أراد من عباده لتفقه في الدين على وفق مراده وأصلي وأسلم على أفضل خلقه Muhammadin Sayyidil Mursalin Al-Qail May yudidillahu bihi khairan yufaqihu fid din Wa ala alihi wa sahbihi Muddata zikri dhakirin Wa sahwil ghafilin Wa ba'du Kajianan Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan adanya sudah terjemahkan. Bismillahnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah terjemahan yang biasa ada dingo-dingo. Walaupun ada terjemahan ada pupu arti. Ya, putra yang nebra dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tayang ada pupu ada ya. Ya, memangnya merupakan kalam Allah yang memang mengandung makna yang cukup jai menurut pemahaman. Ya, memangnya tabu arti perafran mia sistem katanya pendidikan daya yang kelainan harus tadalami makna. Hanjil enando dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ada pula putra dengan nama Allah. Putra yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang berkabarnya putra nampu. Mihan nampu hanja diji kalamnya bermupu. Ya, maka sistem pendidikan di daerah harus mendalami. Harus mendalami, mengerti dan harus betul-betul memahami. Jadi untuk pemahaman adanya butuh waktu yang trip untuk dah pelajari. Ya. Si ngan si tun dua tun ya, pendalaman ilmu ana ada dupu ni mudah nampu kan dengan nama Allah dengan nyan buardi takun kata kun arti nyan takun arti tapi artinya nampu lah dengan nama Allah buardi yang Maha Pengasih dah dupu lah arti tapi dengan nama Allah yang putra yang nampuka bak ngeda tanya maka perlu pemahaman. Jadi memang arti ataupun makna bukan terjemahan biasa. Makna yang dikandung dalam bismillahnya memang le. Karena seluruh isi Al-Quran mandung makna jina terkandung dalam yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Seluruh makna yang na dalam Alhamdulillah terkandung dalam yaitu kalimat bismillah. Kemudian pada bi yang na bak kalimatnya. Ya, nyan mandung-mandung makna. Maka Sayyidina Ali sendiri menyampaikan sandai lumpuh makna yang dikandung dalam Bismillahirrahmanirrahim ya, 70 bah untah untuk mengunci lemari kertah ataupun tong kertah yang gesarah Bismillah yang golong sim. Berarti yang kedunan makna yang dikandung dalam Bismillah Al-Quran mantan dunna makna je. Apalagi yang dikandung dengan makna Bismillah Bismillah. Mai teh mana ada pu yang 70 bahunta mai dia melimang un mana ada pu pegah. Ya. Cuma nak pegah lim sana. Sebaiknya gedanya sebelum li gedanya menjelaskan tentang persoalan yang menyangkut dengan kitab yang gedanya pelajari, maka kurang baik apabila gedanya anak terjelaskan bismillah menurut ilmu tersebut. Karena bismillahnya nyo ikandung dalam seluruh disiplin disiplin ilmu. Maksud dalam ilmu nahu nya ba bismillahnya naik kandung nyan yang menyangkut dengan ilmu nahu. Ilmu saraf ba bismillahnya na dikandung yang menyangkut dengan ilmu saraf dan termasuk dalam ilmu fiqah. Ha. Jadi menan penjelasan bismillah. Jadi paling kurang putra yang kena pegah dalam kalimat bismillah dan putra yang dikandung dalam bismillah. Jadi sebaiknya dia harus terjelaskan walaupun sedikit demi untuk terjadi kekurangan di dalam sampaikan pemahaman dalam sabah-sabah kita. Jadi dia katanya ada baca ilmu nahu nya harus tersampaikan sedikit ilmu nahu ba kalimat bismillah nya baru ana kusur ataupun baru ana kekurangan. Cuman bismillah ni kau mengerti mendung. Kali tabuan B nya huruf jar yang kena tabu je kan. B huruf jar. Nah, kali huruf ke? Kali huruf gelasa B huruf jar. Ismi yang dipejar. Yang kali jid mendung. Alamat jar kasrah. Kasrah yang zahir pada akhirnya gaji mendung kan? Gaji. Men kasrah yang zahir pada akhirnya. Memang zahirnya yang boleh ada yang empat zahir. Hah? Pak zahir kehana mulih enam mulih ha ana berarti kan zahir kasrah gede-gede ya hana mulih ni hana mulih berarti yang kasrah gede-gede titim be dia menanya tanyang jawab tanyang lom jawab lom jadi hana madang dan tayang tu hana jawab ya yang beda kun nya dalam majar kasrah gede-gede pu hukum mana pu hukum tu. Menyang al-majar kasrah yang terakhir pada akhirnya apa hukum ji? Si mufrad. Ha? Rafa' dengan dhamma, nasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Yang gaji mendung ke? Ha. Maino al-majar pu kasrah. Na zahir. Ha na zahir. Pa zahir man. Jika lo na yang zahir enam tamo. Ha na zahir. Ha na kan? Mana zahir pun di gede-gede ke? Karena majar kasrah gede-gede. Pukum mah kan, pukum lah. Jadi kenyan. Jadi mana zahir kan zahir tulisan. Jadi mana zahir adalah yaitu inkisaril syafatin indal kira'ah. Jadi abah gedanya onyan adalah pecah waktu ketika terbaca bismi. Minya bahasa Aceh jama kun tuhing. Fathun damun nan ton nafayan fathun damun fathun kasrun nah kan fathun damun damun nyan gartikan bahasa Aceh tebun ha tebun udah baca bu kan tebun bu tebun ambu ma tebun mu tebun kan fathun jadi patah teha ma teha baru dia baca menya kasrah tehing mi ya lepo jadi teha tebun tehing ni kan jadi dhamma kasrah patah jadi tebun teha tehing ya, jadi artinya makna kasrah adalah intimam inkisar syafatin indal kira jadi pecah lidah katanya di ketika pecah bibir katanya di ketika tabak bismi jadi kan artinya ketulih makanya tetap alam ajar kasrah yang zahir. Jadi zahir indal kira'ah. Zahir indal saat gedanya baca. Yang artiji. Kan zahir na gedulih. Teman tu ada kitab bareh. Hana bareh. Kamandu mandum gede-gede. Ke hana li yang zahir. Yang jamun wate wame. Wate tak i'rab. Alam ajar kasrah yang zahir. Wate ka. Karayu tabut. Ka alam ajar. Mandum kasrah gede-gede. Ya. Kan je kebuti ke. Yang sepintas mentang untuk pendalaman ilmunya memang mentang le yang perleh gedanyo harus tak pelajar tak pelajari. Bekanya di arti bismillahirrahmanirrahim ya hakikat. Ini musanehnya ingin sampaikan bagi tanyo. Ingin sampaikan bagi tanyo bahwa limsanih mulai kitabnya dengan disertai dengan nama Allah. Ketika mulai kitab disertai dengan nama Allah. Bismi. Kupu disertai dengan nama Allah. Ya, karena segala sesuatu yang dia kerjakannya han akan terjadi mihana kehendak li Allah. Jadi makanya disertai itu dengan nama Allah. Ya, jadi artinya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Artinya dengan disertai dengan tabarruk dengan segala nama-nama Allah yang tergantung faedah daripada apa. Jadi makanya puan mantang yang dia kerjakan. Di saat tanya pajabu bismillahirrahmanirrahim. Artinya disertai dengan nama Allah. Karena han mungkin akan asih tak pajabu makanannya miyo hana kehendak li Allah. Asih tak pajabu mihana kehendak li Allah. Hana tidak baju, karena sabuh suapan nasi, sabuh abu yang nadi ke gedanyo, dubna le roh nikmat yang daripada Allah mulai pegat belang pun. Kemudian yang pegat buso mengajar ke motor mu, yang kena dah cipta oleh Allah, yang mihana belang hantroh bu sabuh abu ke ada, padumboh sentuhan. Kemudian gebi le Allah Ta'ala ke urang beryakin di tim jauh belang mihana gebinya yang kemandung buat Allah kemudian mu'ah dan macam-macamnya sehingga hanai gampang tengok berah gebilam keinginan orang untuk ia ekspor ia impor berah dari luar bak kita tanya sehingga hadir ke karena itu saya dapat jauh lah mihana kehendak Allah bagi orang lumpuh dia lumpuh makanan kena ikut ha dia cak tin jaro dan nak ber hanjun ha duna rahman Allah dalam sabah abu man ibrad pada baca bismillah duna le rahman Allah pada baca bismillah berat dalam bismillahirrahmanirrahim agak baca yukun ha padahal yang urang lumpuh kai pun ab le urang handa haba duna nikmat Allah. Kemudian dumna nikmat yang kaya damang. Dumna nikmat yang kaya damang. Nikmat lidah le. Ha? Kemudian watai damang bekah nai dubiat le. Lanjin pasal ia kenan kaya dubiat lah maksa aji. Nyo bekah nai dubiat le. Ada tacau urung dan punggeng pi. Nai dubiat le. Putra na alat di dalam. Sehingga tukang ten-ten bu aji. Padahal yang kalau kaya sikrek silang di dalam perut dia. Tapi bukan hanya dubi-dubi le je. Le damang je dan satu pula. Dan itu buat Allah. Ya. Satu pula di dalam. Kerana apa ada cok-cok dalam benda pasal itu damang juga roi. Ha? Oh tak kena tanya kerana ada dam. Mereka orang tak eh. Damang ni kan. Mereka silangnya gaji. Mereka dapat eh. Rata hitam iya uju. Mereka dapat eh. Kerana hitam ni. Bahkan tanya dia dapat eh. Dapat abu orang. Hanya dubi luar tapi damang. Dalam sabuan. Lain kekuatan selain kekuatan daripada Allah yang kehebatan daripada Allah. Kemudian yang mian bebenan bebe bunya nyu damang laura-ura di damang julamnya hana sota mah hana sota guni dalam. Sama tir tin. Ade hana roh tak ada yang mencun. Maka be ya bismillah kayukum dia. Untuk taingan bahwa semua nikmatnya tabung ambu mentang karena Allah. Kami para awliya, orang-orang yang saleh dalam setiap suapan bismillah dan alhamdulillah. Itu yang tiga paju gaya. Benar bismillah. Ini adalah fungsi daripada bismillah. Memang sangat luar biasa. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada yang ya mutina pada yang nanti dapat menyang anaruh daripada Allah. Maka pantas tak untuk tanya mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dia selesai alhamdulillah terpujilah ke Allah. Ya, be hana ucapan terima kasih segainya. Tertik jaro dah berangkat aja. Ya, jadi sangat memang jahat udanya manusia Dunal nikmat Allah hanya sikrek kalimat gayup dubiat bismillah tapi dayo merasa berat. Padahana yang nyata kalanya asa ita guan bu bebeno da pasau dalam kemudian gipegat berdalam bentuk darah mengaji ile masa bawayan. Ha? Yang nyile ju bebeno lauran ha selamat urang. Mengginjal mentang nu hana pahili kiban. Dan so yang tukang teguh di dalam sehingga dia ke darah. Yang hana-hana ke dibah muha bah geroy so matu mandung. Hana pernah alat kecuali nak alat tukang tu ni dalam begitu tetap teman itu jualannya. Alia tetap teman dah buka lom so buka so so tutup tutup. Di dalam bu apa ini. Memang hana yang sanggup untuk melihat putra yang terjadi pada tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka layak tengok pun mantang harus terbacakan bismillah. Maka qala syekhu. Jadi pemahaman bismillah yang ke yang paling kurang mantang dan pemahaman ini memang sangat luas. Sangat luas pemahaman daripada bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhu. Berkatalah siro syekh, syekh yang dasar makna roy adalah orang yang katuha, orang yang kaumu berpeluhun yang kau kun syekh. Karena udik bertanya-tanya berpeluhun dalam agama kau kira tuha. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, man ata arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarihi falyatajahad ilanah. Barang siapa yang kena umur 40 tahun dan hana lebih le kebaikan ketimbang dengan keburukan. Nya sia-siaplah urunya ka kontrak, kena kontrak urunya dengan neraka jahanam. Maka syekh artinya urung ka doha. Cuman yang dimaksudkan di sini Allah syekhnya Allah sira urung yang punya ilmu. Di urung yang kena ilmu walaupun urungnya hana 40 tahun syekh nan ke. Walaupun hana gebuhna li urung syekh dengan syekh. Mi urung hana ilmu walaupun gebuhna syekh hana kun syekh. Kun syekh bibin. Syekh berapa. Jadi syekhnya Allah sira urung yang ka punya punya ilmu agama. Punya ilmu agama. Karena penghargaan sira urung ba ilmu. Harga diri sira urungnya gara-gara ilmu. Kan gara-gara tubuh raya. Gara-gara ilmu yang tak miliki. Yang gure-gure tanya yang gehoi dihormat le urang. Dijaga le urang, dikhadam le urang. Yang gara-gara ilmu. Jadi penghargaan sira-sira urang menurut dukna ilmu yang tanya miliki. Semakin tinggi ilmu yang dia miliki, yang semakin tinggi penghargaan. Memang janji Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi mempunyai ilmu yang kedukna. Dukna tanya tak inginkan ilmu, dukna tak dapatkan ilmu yang kedukna akan tak dapati kehormatan yang dibilir. Bahkan kan di dunia mendang Allah sendiri. Allah sendiri. Ya. Maka penghargaan beliau raya. Belaan darumpa ilmu, jad ke penuntut ilmunya mantang penghargaan raya. Jad ke penuntut ilmu. Kemudah jad ke penuntut ilmu. Dalam sebuah kampung tanya pada murah-murah. Ribuan. Dalam sebuah kecamatan pada ratusan ribu. Jutaan. Tapi pada murah-murah yang mau menuntut ilmu, agama pilihan orang yang menuntut ilmu agama yang pilihan pilihan kan buat mudah alasan macam-macam tapi berada dupu bahwa orang yang dijadikan sebagai penuntun ilmu Allah yang merupakan pilihan walaupun memang dari gaya dari tingkah laku kadangkan dari kalangan dan tungku dan sebagainya tapi ini pilihan Allah. Karena penuntut ilmunya akan menjadi pembimbing umat. Orang yang ditunggu-tunggu oleh umat. yang akan mendakwahkan agama, yang akan mengislamkan orang lain, yang akan memasukkan, membawa orang kepada syurga. Jadi untuk dia kepenuntut ilmu mentang hana mandum tu, pilihan Allah. Padahal berbeda dengan orang lain, orang yang kaya buat dengan orang yang anak kaya buat. Sabar dia telahi sabar mandum, sama-sama suci itu telahi. Hana beda dengan orang lain, maka tidak boleh menghinakan seseorang. Hanya tak hinakan orang lain. Maksudnya orang yang paling jahat ini hanya pun tidak boleh menghinakan. Tapi bahkan dah berdoa orang yang, ya Allah Nabi, orang yang berjaku, orang yang taat, berjaku orang yang takwa, tidak boleh menghinakan. Bahkan karena keburukannya hanya datang sementara orangnya. Karena waktu lahir ini akan tabalin. Tabal lahir itu. Sama-sama suci. Ini orang berdoa kaya ini yang mandung waktu lahir suci. Tabal ini yang dia mahu. Saban ke dia mati. Leh sih. Cuma kebetulan mentang Allah kalau memberi putunya korenya. Ya, maka tidak boleh dia membanggakan, tapi syukur dia. Kau jadikan katanya orang yang mendapat petunjuk, orang yang mau menuntun ilmu agama. Lihat falain. Dalam sabda hadis Rasulullah sampaikan, Allah malaikat ubena makhluk yang na di langit, ubena makhluk yang na di bumi yang tujuh langit yang tujuh, sehingga semut yang ada dalam lampung bina tidam-tidam yang na lampung, bina angkut yang na dalam laut mandung, meminta rahmat daripada Allah untuk seorang penuntun ilmu yang ngenyan mentang keagungan yang sangat luar biasa. Maka pendeknya doa bahwa Allah ada yang dari pertama sampai akhir daripada hayat kita ya, menjadi orang-orang yang penuntun ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya Allah, sabar kasih sayang Allah yang hana bisa dengan balas jasa. Padahal pembahasan yang tidak pilih dia, pandai kelebihan dia, pandai nak beda dia dengan kau, hana beda, dikatlah lahir dia sama mandu. Ini keperlian dia. Jadi kembali kepadanya Syekh, sirara orang gebi kemuliaan ya Allah gara-gara gebi ilmu. Kemudian al-imam pangkat. Pangkat pensyarahnya adalah al-imam. Imam artinya kan sering gedang-gedang ilmu dalam sembahyang. Imam artinya adalah orang ikutan. Yang jadi tempat ikutan, tingkah laku jika ikutan bagi orang lain, gerak-geri, tata cara dalam bergaul, penyampaian ilmu. Jadi segala bidang syekhnya merupakan seorang imam. Jadi merupakan orang yang di depan, orang yang dia ke teladan bagi orang lain. Di al-imam bangga. Kenapa kan? Ilmu yang dimiliki tinggi, akhlak yang dimiliki sangat besar. Nah, jadi hasil dia ilmu mentang na akhlak ana. Ya, dia kafe yang lebih tinggi-tinggi lah ilmu Yahudi, Nasrani. Jadi tetap tanya ilmunya harus dikawal ataupun diiringi oleh akhlak. Dan paling penting dalam akhlak, adab, moral. Jadinya yang paling penting. Al-alim, beliau juga al-alim, merupakan sirah orang yang punya ilmu pengetahuan. Al-alim, jadi pangkat yang alim, al-lamah lah. Kan malim baju-bajun, sangat tinggi kealimannya. Al-lamah, Berathat Malim. Ya, Syekh pengarangnya Syamsuddin. Jadi lakap dengan Syamsuddin. Jadi mata uruk agama. Jadi orang yang memberikan cahaya kepada orang lain. Ibarat mata uruk. Dukna icok manfaat li uruk mata uruk. Ya, yang kata tak berdoa juga demikian. Tanya-tanya berjud ke orang yang bisa dicok manfaat. Baik udib kedayanya, jika ke orang yang tukang punggara orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda, manusia yang paling baik adalah manusia yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kan manusia yang le mengambil manfaat. Ini le dicok manfaat, bagus. Pada kesempatan. Karena dia jadikan dunianya adalah sebagai jalan katanya untuk mencari amal ibadah. Jadi makanya lebih manfaat kepada orang lain. Semakin le manfaat yang lebih orang lain, yang berarti semakin le katanya manusia yang paling teragung, yang paling good, yang paling tinggi derajat, yang paling le memberi manfaat, manfaatnya dunia kaum katanya. Ya, pula lebih manfaat gurung, pula tercah manfaat baru. Ya, ini manfaat gurung cik, yang pula tercah, pula lebih kah. Padahal itu tercah manfaat bahawa gurung cik. Ini tema ninggal gurung cik, ya. Eh, lebih manfaat, pun tema lebih kemudaratan. Jadi, nan, anda menanti ngengon itu. Jadi, makanya harus tahu sahatan, ya, menjadi manusia yang paling le dalam memberi manfaatnya. Syamsuddin, cahaya agama. Ya, jadi urung-urung kampung dayo kan tinggal gepreh-preh dayo. Untuk gepreh ilmu daripada dayo yang kata mengerti dia dayo untuk bisa tersampaikan ilmu yang kepada orangnya. Ya, maka harus benar-benar dalam belajar dayo. Ya, karena dayo kepilihan daripada Allah. Kau jadikan dayo kepada umat yang paling good untuk menjadi pendakwah urung-urung lain. Untuk memberikan cahaya kepada orang lain. Mah, kenapa saya tidak pilih dia? Putra anak lebih dah dia. Nah, semua kepi. Ya, pilih dia, siapa pilihan daripada Allah. Tak beratnya, kan hanampu api. Hanampu sebab. Ha? Ya. Jadi, tak semata-mata karena pilihan pilihan Allah. Maka, baik sampai. Ya. Tak tinggalkan adanya. Tak termasuk golongan yang dipilih. Tak tinggalkan adanya, ia sangat menyedihkan begitu dia. Ia pangkat pangkat tungku, ataupun kuniah daripada tungku, lakab daripada tungku, iaitu Syamsuddin, mata uroh agama. Jadi ibarat daripada mata uroh dalam bidang agama. Begitu banyak memberi manfaat persoalan agama, ke persoalan lain. Yang menyangkut dengan agama cukup boleh cak manfaat oleh orang lain. Kemudian kuniah goyan dengan Abu Abdullah dan goyan Muhammad bin Qasim yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Karena rata-rata adanya pesantren di daerahnya karena katurun temurun, bahkan karata kenjek ke mandum 99% iaitu rakyat masyarakat katanya lebih-lebih di Aceh bahkan Nusantara, iaitu bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kenapa kecuali karena referensi pi yang kana dia mandu-mandu referensi dalam mazhab Syafi'i baru lawenyo na urang kungok-kungok mazhab yang lain. Ya, berarti memang dia hendak dapat penafiannya. Mazhab silakan bermazhab. Mampu bawa mazhabnya mazhab yang mudawan, mazhab yang diakui oleh ulama. Tapi jika kasau, ya, orangnya kan tak kalah dalam perkembangan pendidikan, perkembangan ilmu. Ya, karena orang ingin tampil, ingin mencari popularitas, ingin mencari kehebatan, maka akhirnya ingin menyampaikan hal-hal yang aneh. Padahal hal-hal anehnya bisa terjerumus orang kepada kekacauan, kepada hana keseragaman, hana rasa toleransi di dalam mengamalkan sabuh-sabuh ibadah. Ya. Ulama awal nasid yang wawo luar awal, yang wawo dari luar yang berpendidikan luar nasi yang alim mereka dalam pemazhab. Ya. Ramai lagi Abu Hasbala. Beliau juga orang yang alim empat mazhab dan ramai ulama-ulama awal yang mengerti pemazhab tapi tidak dikembangkan karena bahkan dia kekasyau di dalam tata cara beramal. Jadi orang katanya hanya lagi orang banjir main tilek kena orang banjir main tilek kerana bubunya rebau wati kagu bau regra wai kagu gutilek je puyang na je gutilek je yang kena puyang na yang kenyanya. Jadi mereka orang yang kamahir, yang kajir grup, yang pada mete water, yang tengah-tengah kerau, terkem kerau. Jadi yang kumah-kumah, yang orang apit alai puntung. Orang banjir main sih, tidak. Yang nama tak pegah saja, untuk ulama awal, hana mengerti. Yang kenyataan orang kata yang ingin mencari perbedaan. Nah, berarti yang perlu untuk mencari persamaan, baik mencari perbedaan. Maka tetap dan yang harus dipertahankan mazhab Imam Syafi'i yang memang ka berakar kuat. Lebih-lebih no ba daerah geda yang. Ngelun begamu no. Gara-gara ulama awal negara ni no ka hana susah ni ulah udip. Tidak ada semayang karena ada kelewat dia pun padang salib pun bintang beli kan. Negara ini ada tempat-tempat yang hanya ada pesantren. Ada pendidikan tinggi-tinggi, gedung bertingkat belajar. Belajar pendidikan gedung bertingkat. Tapi tidak kalah nanggro, tidak kalah daerah. Yang ada tamang lah warung, ada baca. Pu warung babi, pu warung ayam. Pu daging babi, pu daging ayam. Jadi sebuah kenikmatan dan kelebihan bagi kita. Ini so yang mempertahankannya mandu. So yang betul. Ini yang puturi, yang masjid kita yang orangnya kanai samping yang tempoh langkah. So yang pedang masjidnya. Mandu malah kiprah ulama. Jadi tidak boleh. Hanjil ini sudah hilangkan jasa ulama orangnya. Terlupakan terhadap jasa dan peran ulama. Hana urlain mesti tahu. Yang na yang kesebalik ji orangnya. Tidak kalah orang yang tidak kalah tinggi pendidikan yang na dari Islam tak mau kafir dari butoi indikat kepada menjampu-jampu indikat. Karena pemahaman baru tu mino. Bak fakultas tu karena ada pemahaman yang na dah dapat puapi. Zaman orang ke dari Hindu yang ke Islam orang. Generasi zaman dari generasi Hindu je ke generasi Islam. Ini generasi yang dipelahir oleh orang cik gagal mandung gede. Kan kau gagal orang yang lahir yang ada buah. Tapi duduk saja ke pemabuh. Duduk saja ke perusahaan agama. Pada kaitan malam pendidikan saja kancur. Ini macam tak berhati hanya pendidikan tanya orang. Ini dengan pendidikan orang awal. Padahal awal yang sempat bak. Balai-balai ke rawa ke. Bak bina-bina rumah ke rawa. Hana gedung bertingkat. Dana menanti. Hana di... Hana dikucurkan oleh pemerintah yang lelewarkan. Tapi orang dari Hindu je ke Islam. Ini dana adum. Dari Islam je ke kafir. Yang kedua cara putarkan orang yang ahli pendidikan lawak. Deweknya dengan orang awal. Apa yang terkalah? Awal generasi gak je meri je. Yang nak pendidikan meri juga. Yang hana pendidikan hana gak je zaman. Ini kan. Yang nak pendidikan pi le hana gak. Yang hana pendidikan bi leo yang gad. Jadi kembali-bali. Jadi dupnan ka pendidikan di Aceh mantang tanyo hana tahargai adalah peran para ulama awal. Sawan. Mandu-mandu ulama yang kan hana pendidikan lain yang ditempuh selain pendidikan pesantren daya. Syafi'i. Jadi menan. Jadi mazhab memang perut yang kamu dawan yang boleh kita amalkan. Tapi karena leh katanya ulama-ulama awal dan watetakalan mazhab Syafi'inya merupakan mazhab yang menyatukan daripada antara mazhab-mazhab yang lah yang lain yang lebih unggul daripada mazhab-mazhab yang lain. Kenapa kan Imam Syafi'inya merupakan mujtahid imam yang belajar pada mandua buah mazhab. Beliau nak belajar pada murid-murid Abu Hanifah. Beliau juga belajar pada Imam Malik. Jadi seluruh metode yang na pada mazhab Abu Hanifah dan metode yang na pada mazhab Malik kan dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Maka beliaulah yang dikatakan dengan muharasatul ra'i wal muharasatul hadis. Jadi karena mandua buah metodenya kau kumpulkan oleh Imam Syafi'i. Maka secara tidak langsung bermazhab dengan mazhab Syafi'i sama dengan dia juga bermazhab dengan mazhab Malik dan bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah. Jadi orangnya karena orang yang nyempul lah pendapat Syafi'i yang nah pendapat Imam Syafi'i lah yang gurau. Imam Syafi'i kan ibarat spesialis orang yang ahli dalam istimbah hukum ini yang begah lah dia. Nyata umpamakan bak doktor yang gimana? Imam Syafi'i spesialis. Yang kali periksa penyakit mandum nyiron nyu penyakit ji nyu baji nyu yang cocok geron. Tak pegahnya lah pendapatnya. Han cocok ubahnya. Yang cocok ubah le nyu tabloid dia bak potik juga geron. Mu mati tu dia terbaju. Hana ilmu. Tak dengar-dengar kau pegah harai bak koran. Tak dengar-dengar kau pegah harai. Nyo punya kencing manis nyo. Hanya kena takar bacut. Hanya kena. Macam mana nak pegah? Dia kena bacut tau. Kali periksa sebab punya dunang kencing manis ron. Nyo dia kena membacut. Pegah lah pendapat. Ipa yang korai tulis hanya kena membacut. Mana ada bacut tu? Akhirnya drop. Mati itu. Jadi nyambalah perbandingan hukum royo. Jadi naurung yang baca-baca Quran, baca majalah kapegah laih pendapat spesial spesial dia. Ana menje ke menteri lah, ada menje ke menteri, napa beramal ke rodo. Napa beramal ke rodo. Nyu ke menteri yang jela. Menteri kan menteri, menteri. Jadi nya neurino ka ka ingin tupu pem mazhab Syafi'i, Syafi'i. Jadi dia harus dipertahankan. Artinya dia kan fanatik, kan tidak boleh mazhab yang lain. Cuma nyo lebih seragam. Mangga hai tu tengok. Ya mestinya tak kala lainnya pu ya, imam pu ya, mun dia sebenarnya pu mazhab Hanafi. Adum naik ke bismillah lah dum hana. Itu yang ikutnya kan hana ada pu. Jadi hana kenyamanan di dalam melakukan ibadah. Jadi dianggap ulama awai hana mempunyai mazhab yang lain, maka jika hana kembangkannya, kamunya, kawai timur tengah, kamu mempunyai mazhab yang lain. Bukan. Takam madahullah birahmatis. Berpelindung akannya Imam Syafi'i oleh Allah dengan rahmatnya Allah dan keridaannya Allah. Amin. Alhamdulillah. Bermula puja itu sabit bagi Allah. Selesai tengku membaca bismillah, kemudian beliau memuji Allah. Alhamdulillah. Yang pertama sekali untuk mengikuti Al-Quran, karena dalam Al-Quran lagi kan dia bismillah, kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaji dalam tembayang lagi tanya. Dasar mazhab Syafi'i, bismillahnya merupakan sebuah ayat daripada, yaitu ayat daripada termasuk ayat dalam Fatihah. Maka apabila adanya tidak membacakan bismillah, maka hanasah Fatihah, hanasah Fatihah, hanasah sembahyang. Walaupun dalam mazhab yang lain, ana wajib baca bismillah. Dalam mazhab Hanafi, ana wajib baca bismillah. Ini yang terlain dalam pedoman urian. Nah sebuah hadis. Cuma tu hana perlu ada pegat perbandingan di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah. Jadi nah walaupun nah hana perlu dia ada amalkan adanya kena juga kasyur lain di dalam melakukan ibadah. Nah yang agak banding-banding ini, yang mazhab Hanafi dengan Syafi'i. Yang lebih kuat Syafi'i. Nah yang pegah lebih kuat Hanafi. Kibanda banding. Duna kemampuan tanya. Untuk tak komentar dua roh pendapat imam yang berbeda. Gelun pegah mana. Dua roh spesialis berbeda pendapat. Tak itihad lah lagi tanya. Kekak kura. Sedangkan itu Hana alat. Hana USG. Hana mikroskop lagi tanya. Hana ilmu lagi tanya. Kada pegah. Nyo pendapat spesialisnya yang betul. Yang ji hana bodoh. Jadi hana ada yang untuk komentar ada yang. Mas silakan mengikut mentang-mentang ada yang nak. Tabarukan bi fatihatil kitab. Kata untuk mengambil keberkahan dengan memulai kitab juga dengan alhamdulillah. Li'annahu li'annaha karena buah sungguhnya alhamdulillah itu permulaan tiap-tiap urusan yang mempunyai kepentingan. Ini dasar hadis Rasulullah. Kulu amrin dibalil la yubda'u nasabuh riwayat bismillah nasabuh riwayat alhamdulillah. Untuk mengamalkan kedua hadisnya maka ya, mandua dua buah tak amalkan itu tak baca mandua. Apabila kata baca mandua berarti kata amalkan mandua buah hadis Rasulullah ya. Jadi dasar hadisnya wa khatimatu kulli doa dan merupakan khatimah. Khatimah artinya penutup tiap-tiap doa yang diterimakan. Dia tidak berdoa karena segala masyarallah walhamdulillahi rabbil alaminan Fatihah. Jadi ada katanya lihat baju bu pun bismillah dulu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi nah doa tetap terakhir alhamdulillah. Jadi dia hanya dua, permulaan ada puji Allah, waktu akhirnya nanti benar ada puji Allah. Dan dapat jubu bismillah, telah keberkahan wa Allah dengan bismillah kan. Bu yang kaya temuhnya, berjadah kaya temuh, berdubi ulu alih. Selesai dapat jubu makanannya, bu jik ke makanan, berjik ke penyakit. Maka benar, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Mujabin. Ya silakan untuk bertanya, anak pun dalam bilah celahnya jalan tu bertanya. Yang kan seminar tak buat bergena, yang buat. Tak pun kan bidadau, punya bidadau hanya dengan yang tinggal berkahwa. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah. Dan merupakan akhir daripada doa urung-urung mu'min dalam syurga. Dah dari sawab. Ahmaduhu. Ulung puja kendungku akannya Allah an waffaqa. Karena bahwa telah memberi taufik ianya Allah akan siman yang diradah ianya Allah daripada hambanya Allah. Yang diradah ianya man daripada hambanya. Nyuna yang gak ada. Ibadihi man arada min ibadihi. Untuk puah geradah li Allah akan nyaman untuk memberi paham pada agama di atas sesuai maksudnya Allah. Jadi tak puji oleh Allah karena Allah akan beri taufik kepada hamba-hamba untuk tatim memahami ilmu agama ini. Taufik paling raya yang ingin sampaikan muno. Sabilillah, saban lagi perjuangan sabilillah. Jadi senantiasa lah sirah penuntun ilmu. Sabi-sabi fi sabilillah hatta yarji. Segulam tawo dia sabi-sabi lam fi sabilillah. Tegedi mati syahid. Man mata man hadaral ilma in asya asya sa'idan wa in mata sa wa in asya asya sa'idan wa in mata syahidan. Jadi barang siapa yang telah menuntun ilmu, menjadah meninggal syahid pahala, menyaudib dalam keadaan bahagia. Jadi Allah Ta'ala kan kalih Rasulullah kalian sampaikan. Ya, kalih na putra kentang tanggungan, getanggung katanya. Jadi mia mati syahid, mia udip dalam keadaan bahagia. Maka hanarami. Penuntut ilmunya kan sedikit daripada sedikit. Dumna leureung yang na dalam daerah katanya. Sedikit daripada sedikit. Anian truh kuno lam dubna le yang katruh ba ya tuntun ilmi dubna le yang berhasil. Le berhasil tu mendapatkan ilmu dan dubna le yang ka berhasil mendapatkan ilmu dubna le lam yang gebila Allah untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dubna le lam urang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain dubna le yang selamat, yang ikhlas, yang butuh. Jadi bahaya sedikit daripada yang sedikit pun pilihan hidup nale uri kampung leh mandum dayo sehingga dia tuntun ilmu dan dukna le yang kata tuntun ilmu dukna gedanyo yang merumpa hana mandum merumpa yang gedanyo nyo hana mandum merumpa dukna le yang merumpa ya hana mandum bisa mempertahankan. Jadi sangat sedikit daripada sedikit. Yang kita yang beruh dalam urung yang sedikitnya lagi doa kepada Allah. Ya. Karena apakah perjalanan menuntut ilmu perjalanan yang berat. Ya. Karena semakin tinggi cobaan adalah semakin mendapatkan kebahagiaan yang paling mulia. Nah, mungkin dengan mudah-mudah mentai hijunya karena aju ilmu kira dia. Ilmu sih hiju lagi. Nanti harus butuh perjuangan, harus penuh kesabaran, harus tunduk. Bahkan mendapatkan ilmu kan gara-gara draw, karena orang yang draw ya, di perangkat tu yang malah al-ma'idah ya, yang draw makanan, yang zalat hikmah, dia akan hilang hikmah dalam hatinya. Jadi lagi ada kalian sejarah Imam Syafi'i nanti hana mesti kerek kertah pian dengan beliau pada saat ge tuntun ilmu Imam Malik dalam menuntun ilmu payah ke beliau hubung rumah ucap ke beliau untuk menuntun ilmu dia hana payah sapu hana payah ke beliau hubung rumah maka ada menanda rumpah ilmu menurut roh dia menang. Jadi hana mudah dalam mendapatkan memang boleh gebi kebaikan itu kata tem ya tuntun ilmu. Tapi untuk bertahan dalam menuntun ilmu itu adalah juga akanlah pilihan-pilihan lo. So yang mendapat keyakinan. Nah pilihan-pilihan lo. Sekian banyak daripada penuntun ilmu dan dumna yang mendapat ilmu. Hana mendu mendapat ilmu. Hana mendu. Jadi hanya tergantung kepada keikhlasan dan niat dan untuk ilmu yang untuk puwa. Ya, niat dan hanya menganjak kurang alim ke yang mengai puja wa, mengat naso wa, so bukan so ja so khadam. Pu yang boleh so nya sia-sia dan dalam untuk ilmu ke lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan orang siapa yang menuntut ilmu karena untuk mencari kemuliaan bagi manusia lam yajid arfal jannah dia tidak akan pernah mendapatkan bedakan surga membea surga hamrempak cum raya ganjaran maka yang paling penting ikhlaskan bersihkan niat dalam menuntutkan ilmu nyonya pe ada bersihkan hati ya tanya menuntut ilmu yang ibarat daripada tami mbak gurek dia pluk yang kosong ingin untuk gebuh madu dalam jadi untuk gebuh madu dalamnya pluknya yang kosongnya harus suci harus bersih mahan madu yang disampaikan itu akan menjampu-jampu ngenajih maka harus benar-benar suci maka bersihkan hati yang baru mangak geple madu ya. Ya, ataupun susu yang na dalam aqua katanya. Jadi ada katanya ibarat peluk aqua tajak bagure untuk mencari ilmu. Siuro sabah titik. Benawa aju sabah titik kan. Ya, belaan dan ejib kero mengkunci peluk aqua hantai belum. Siuro sabah titik. Nah, ya mati geru kan. Mesti, hana jadi, hana ruh sabah titik. Ya, mutun-tun dek deh baru sabah titik katanya. Iko siuro sabo titik ni mudun don sabo titik mana pula yang titik siakama, titik siakama akan punuh keroy. Wadai ka punuh, yang pian, ho yang tami madunya bermanfaat, so yang rasakan akan bermanfaat. Tapi syarat ati harus bersih. Menyate kotor, ati hana bersih. Ibarat peluk muno bernajis, menyepluknya bernajis, berangkapu dapat sokenan, menjampu jadi najis semua. Jadi wadai ada pejep gurung. Ka tak pujib najis. Yang ni boleh mudah. Jadi kisah ulama-ulama awal, nah ada kalian. Karena yang paling penting hati leku bersih. Wadai kagli hati tinggal duple menteng ilmu. Yang ni yang paling penting. Yo hana sah setop yo, apa dong pio? Yo nak balik juga deh. Hana bermalai no? Oh, ini hana biasa menjaga kamu ide ya kak. Yang mendatangi kula? Sebahagian. Mendatangi kula sebahagian. Alhamdulillah. Hana putra-putra bawa bandu untuk. Wa usallimu. Dan tunjukkan rahmat dan kesejahteraan di atas. Yang paling afdal makhluknya Allah. Dah yang paling afdal makhluk yaitu Nabi Muhammad. Bahkan karena cobaan anak pernah ngerasakan lagi yang pernah ngerasakan oleh Nabi Muhammad. Maka layak Nabi Muhammad orang yang paling afdalur rasul. Di antara para rasul-rasul Nabi Muhammad merupakan orang yang paling mulia. Karena hana sana cobaan maya balahi ke hana ya. Ya kan? Nabi Muhammad hana dominan kepedihan dalam kisah perjalanan hidup Rasulullah dari Nanggeroro Ipicero di Exodus. Nah pernah di Exodus. Nah pernah di Tun makanan. Habi beliau ke keluarga Nabi Muhammad. Jadi pantas. Jadi untuk mendapat kebahagiaan yang ketinggiannya harus melewati ujian. Jadi ujian yang paling berat. Semakin berat ujian, semakin le kebahagiaan yang akan kita mendapat. Karena ini hanya masalah ujian, hanya masalah yang miskin, hanya gasin katanya, hanya bisa menghambat katanya dalam menuntun ilmu, hanya makanan hanya bisa menghambat, bahkan menuntun ilmunya si hanya gupi pajak makanan berangkat pun mentah. Dan untuk mendapatkan ilmunya, nyok ilmu lagi ilmu pula enyo, hanya terumpak berangkat awal sih, hanya terumpak ngentah baca ilmunya harus melalui talqin ataupun yang diberikan oleh guru hantaban sangat terikat tanya dengan guru persoalan ilmu. Ya, ilmu agamanya sangat terikat dengan guru karena ilmu agamanya karena ada pikiran karena turun temurun dari Rasulullah sampai terus baginya kitab yang karanya nya mandum nasilsilah sampai terus ba ayat dan hadis. Maka salah orang ibu yang pun pikir kitab hana ayat dan hadis hana yang salah karena isi yang dikandung dalam kitabnya nya mandum bersumber daripada ayat dan hadis. Jadi salah pemahamannya. Dia fikir yang tengok tu tabut pendapat ulama. Kan tabut ayat dan hadis. Mau dia kata tabut ayat dan hadis. Kan menurut pendapat orang sumber kan. Jadi salah pemahaman. Tabut ayat dan berhadis. Yang nak sumber ayat dan hadis li Nabi tu kepada sahabat. Pada uyu sahabat pun ini ayat dan hadis yang sumber. Kan ada sahabat pegah. Melalui sahabat. Sahabat melalui tabi'in. Jadi benar. Jadi ulama-ulama dia kitab-kitabnya mandum. Mandumnya mandum bersumber daripada ayat dan hadis. Setiap kalimatnya nya mandum na dasarji ayat dan hadis. Mana nak tulis le. Ya, punya perlu na ayat dan kitab-kitab yang lebih rayu na. Jadi yo Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin. Sayyidil Mursalin merupakan penghulu pimpinan daripada segala rasul. Jadi Nabi Muhammad yang paling terdepan. Putra pernah negeri Rasulullah. Mayuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin genebi kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang urungnya ke ilham untuk mau memahami ilmu agama. Yang tanda-tanda yang lebih kebaikan. Jadi mereka katanya keluar daripada majlis ilmu. Majlis ilmunya kan majlis yang dikelilingi oleh malaikat. Ya akhirnya mendapat rahmat, keampunannya lagi yang taduanya keluar daripadanya karena keampunan daripada Allah. Dan lain-lain hanya tempat ibadah yang lain selain daripada pendidikan agama daya. Hidayah yang ngedidik tengok na jamaah tapi na pengajian setiap waktu sibuk katanya di dalam bergelut dalam bidang amali ya. Maka pantas Rasulullah kalian sampaikan mayuridillahu bi akhira yufaqihu fid din. Jadi lebih pemahaman dalam agama tatim mabih bahasa kata tanda orang bahagia adalah getim mabih ba agama. Jadi lebih paham dalam agama. Tetapi mempelajari agama. Hanya bosan-bosan tanya, bak tak pelajari agama. Apalagi akhir-akhir zaman yang kau dianggap orang yang belajar agamanya adalah orang kolon, ortodok, keterbelakangan. Ya, ini persoalan lain. Sebenarnya penina ya. Ini kan amaliyah. Amaliyahnya kan bekal akhirat. Dunianya belum tahun udah. Hanya 60 tahun. Akhirat, yo na urun ci kita yo nenek ada yang dalam kuburan yo kat terbetun ke. Yang kalau tinggal dalam pada masyarakat, dalam kubur pun dah. Mai tengok kadang hana terus terbetun, kadang-kadang mai terjur tutun terus kadang-kadang. Jadi nyan amaliah kita yo. Jadi yang membimbing kita yo banyak ke ilmu agama yang jaga kita yo. Yang keselamatan kita yo daripada persoalan akhirat. Ya, maka tanda ni, tanda orang yang kena lebih bahagia, lebih pemahaman tanya dalam memahami ilmu agama. Tatim mengabih ilmu agama, tatim menjaga malam, tatim pelajari, tatim sebarkan, tatim sampaikan, tatim amalkanlah untuk pribadi kerawat. Jadi minyak tatubiah daripada tempatnya sama dengan kaingin tatubiah daripada tempat kebaikan. Bahkan berkah kebun syurga, tempat majlis ilmunya adalah kebun syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'un, berkata Rasulullah. Apabila kamu melewati kebun syurga, maka rebutlah kebun syurga. Tanya oleh sahabat, wa ma riyadul jannah hilqu dzikri. Hilqu dzikri tafsir oleh Atha, yaitu majalisul ilmi, majalisul halali wal haram. Jadi mana hilqu dzikri kan tempat berzikir, tapi tempat belajar ilmu, yaitu halal dan haram. Karena seseorang hanya berzikir, menyahana ilmu, karena seseorang hanya mungkin hana ilmu, hana mungkin dilakukan B, hana ilmu. Maka yang paling penting adalah ilmu. Maka hanya maksud yang menjadi kebun syurga. Jadi menyatanya ingin keluar daripada majlis ilmu secara tidak langsung, menyatanya keluar daripada kebun syurga. Jadi mengharapkan syurga alir akhirat. Yang Rasulullah sampaikan tentang kemuliaan, yaitu ilmu, kemuliaan tempat belajar ilmu, kemuliaan majelis-majelis ilmu. Dan ini terbukti orang enggak tiru orang mate datang kepada majelis ilmu. Lebih dayo bayat. Lebih rumbut. Dengan orang yang nak pendidikan agama dengan orang yang hendak pendidikan agama, mata lebih orang pendidikan agama. Walaupun dianggap kolot le orang. Tapi begah agak kolot, tapi haikah hendak kolot. Tegedi meninggal urun si kan. Ini kaya cok dan demi aja SMP. Dua-dua orang itu semua yang jenazah. Pakai ya cok orang dah. Dah ya. Nah mulia ada. Mulia. Ada ada yang pergi meninggal mak. Ada nangan di masa buat SMP. Dua-dua orang. Nak guru-guru SMP. Laki semua yang main. Sampai awak daya hari tadi. Tetap awak dah. Dah ya. Apa pasal? Tanda tanya. Ini mulia. Mulianya roh guru bilangnya, pulang yang kan guru, jadi mulia yang namanya ilmu agamanya tetap mulia. Tapi kan taji pendidikan yang lain, tapi orang yang kata terbukti. Sebenarnya pendidikan yang lain sama sih, cuma orang yang karena perubahan. Adanya rilah pendidikan kan lebih pegat pendidikan nasional, pegat pendidikan sekolah merdeka, aju pendidikan zaman. Ya, ini adalah pendidikan. Ini kependidikan ini adalah lembur lah pendidikan. Segala bidang pendidikan orang yang adalah pendidikan. Yang dikurang tahun tanya buat SMP dan MIN, tamah SMA dikelihat tahun, ke 12 tahun. Yang 12 tahun ke putra yang bisa tapi manfaat ke orang. Untuk menantri pendidikan yang kata tempuh. Mulai bengah saja, cik orang tak tahu putra yang tak ambil. Hana, ini orang yang, ini pendidikan orang yang. Belaan tu tapi manfaat juga mengerot tu. Hana manfaat lah. Mana idayah ni dua tahun mentang nak beridayah. Kamri baju lain. Ya, ni ada dua tahun. Mana bayangkan punya 12 tahun. Gure-gure ni 12 tahun. Ini perbedaan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum uronyo. Mam yang umum muka tak pegak ke pendidikan agama haji kan apa boleh. Hanya umum ke Bandung agak agama. Tapi untuk orangnya orang yang sistem pendidikan. Jadi ini okay, warisan daripada Rasulullah. Ilmu agamanya ke merupakan warisan daripada Rasulullah. Jadi hanya mandung-mandung orang. Pilihannya hanya ke mandung-mandung orang. Ada berangkat orang tak pegak haji. Itu adalah sanji kamu hanya menjauh hidayah orangnya karena hidayahnya kurang fasilitas. Kan persoalan nur, persoalan pendidikan agamanya adalah kan persoalan kurang fasilitas. Ada anak dayah yang terbangun fasilitas yang hayut had, yang orang walaupun bagaimanapun harus hijab. Yang hanan, yaitu taufik. Walaupun daya hana terbangun baik biar biasa mendahnya, karena persoalan ilmu agama tetap orang akan dijak pada tempatnya yang karena taufik. Jadi kan persoalan urunya persoalan hana si fasilitas dengan hana si berapa yang pasti fasilitas ni lumba aku pak itu mungkin buat terakhir rumah, bak balai-balai bacut nan ke rumah ke merul ampuh rumah. Tapi dupna orang berubah awal. Did orang yang genang sabu-sabu awal. Ini pendidikan tinggi. Jadi persoalan akhlak urunya kan gara-gara fasilitas tergantung pendidikan ilmu yang dia sampaikan. Yang Nabi nampak. Jadi urung yang rencana gebi kebahagiaan tandaji urungnya gebi pemahaman dalam agama. Wa ala alihi. Dan dia ada alnya Nabi dan sahabatnya Nabi selama menyebut oleh orang-orang yang menyebut dan lupa daripada orang-orang yang lupa. Jadi selama-lamanya dan yang harus selalu berselawat kepada Rasulullah. Karena Rasul tinggal ada yang semenjak beliau lahir tinggal umati-umati maka hana layak ada yang maka bengih dia ke orang yang benci haibi maulid Rasulullah. Benci hana maulid Rasulullah karena semenjak lahir Rasulullah tinggal umati-umati dan dikala menghembuskan nafas yang terakhir Rasulullah dengan umati-umati tak bangkit dengan Rasulullah yang pun tak bangkit dengan malungkah Jibril dan tak orang akhirat orang yang bilang pada masyar dengan kesidang dengan dalam keadaan susah mandu-mandu mengadu ke Nabi lain hasim tira dengan fikir masing-masing nafsi-nafsi Nabi Muhammad yang berani sujud di hadapan aras berani meminta pertolongan langsung di hadapan Allah padahal Allah tinggal kebiasaan ke orang padanya tapi Nabi Muhammad berani yang jauh orang dalam neraka yang ketamang dalam neraka agak jauh umat Nabi Muhammad yang laki tulung baditi suratan mustaqim Nabi Muhammad dunan jasa Rasulullah kepada kedaya ya man ilaya hana laya bagi kedaya tak lupakan jasa-jasa beliau sehingga tak berharum selalu mem baju-baju dengan pun berharum maulid leh karena maulidnya hana masa Rasulullah nyoke ipe elam harum selalu nyai ipe elam soyam selalu kafe ke harum leh soyam selalu kafe yang keban pendidikan lawe-lawenya broken hana tanya hana tahu dah dengar pendidik awal pegah harum selalu. Ya, hantam dah dengar pendidik awal pegah harim maulid. Hantam dah dengar pendidik awal pegah syirik ke orang yang Islam. Pendidik ini. You know? Ya, ada yang hanam zira bilang ke Islam. Ya. Dumna le ilmi hanam zira ke Islam. Ya, ulama ada yang awal cukup le dari Hindu ke Islam. Pendidik ini you know? Hanam ke Islam zira orang pi kau berkafe hidup. Mendeh ke hana gepu Islam kan baik gepu kafe. Hana gepu Islam baik gepu harim maulid. Kira-kira menanglah. Katanya mandung terlindung. Daripada pendidik-pendidik yang lain. Daripada ilmu-ilmu yang hana bermanfaat. Jadi mandung-mandung berdamang tanya dalam hadis Rasulullah. Ya, jadi tanya bersabi-sabi dalam memahami. Lagi tuan sampai kamu nak nyamandum-mandum yang terdapatkan daripada kitab urunya pakan. Katanya berubah di tayabat. Pakan katanya nak beda tayabat dengan terjaya kula. Karena karangan ji berbeda. Buku ikarang di rumah si kula untuk mencari popularitas. Maka hana keberkahan. Ada tak baca walaupun getulih agama tapi tetap tidak meresap. Hana meresap. Karena ya itulah himukulanya adalah tujuan peng, tujuan ji popularitas, tujuan ji untuk mengat kehebatan. Ulamanya itulah kitabnya adalah lillahi ta'ala. Untuk mendapatkan fahala akhirat. Sehingga apabila dia tabut satu kalimat mantang, merasap dalam hati kita. Nyo hanya dirasakan leurung-urung yang pernah tinggal di pesantren. Ya, maka seringlah kita untuk takhadam kitabnya. Ya, tak khadam dengan berbagai macam. Miau rawai na yang napeng ke khadam dengan peng. Artiji na nemin yang buat yang hana peng ke beliau kitab. Bahkan na ulama zaman daerahnya kan. Ya, tiga dua kera bagi dia kitab. So yang na tungku ya beliau kitab. Ke beliau je kan. Ya, memang harga je hidit. Aduh megah. Luar tuh kenapa dia megah. RM92 ya? RM82 harga haji. Tapi gunanya nuranya akan meninggai mentang tak kitab. Dumna fa'alai li. Nyandu berawai. Karena haik gesumbut kitab bajuri. Haik gebut li katuha ke. Yang na peng bacutra kan. Kaka belau kitab. Karena punya ketim belau kitab ke dayo ya. Tiap huruf tatim pelajarinya. Sampai malam ke dayo-dayo nya. Mandum ibu. Manfaat ke orang yang belau kita. Jadi urawai menan ge mengabih-abih ba ilmu agama. Mami yang kita yang kaji dah sumber, handa sumber, ruwa dalam. Ya urung no hanju ke sumber. Ge buat pi handa ke depu. Yang na apa yang baca, ge kadam roh ge untuk belau kita. Yang ban urawai. Jadi tanya mami na kesempatan untuk buat, alhamdulillah. Kahana tak kadam roh tak belau, yaitu tak pelajari ilmu agama. Jadi sekian mentang. Wallahu a'lam bishawab.